Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian kemudahan-kemudahan yang banyak, nikmat-nikmatnya yang banyak, kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatannya lah semua amalan-amalan saleh yang kita lakukan dapat sempurna. Tanpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu untuk menggerakkan kaki dan tangan kita untuk melaksanakan ketaatan daripada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatannya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki ke salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat al-maghrib secara berjamaah. Mengingatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah pernah membandingkan pahala orang yang salat sendirian dengan orang yang salat di jamaah kaum muslimin di dalam masjid. Salatul jama'ati tudha'afu 'ala salatil fardi wa 'ala salatil fardi bi 25 darajah. Salat jamaah dibandingkan salat sendirian itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 25. Kenapa dilipat gandakan dengan bilangan yang banyak tersebut? Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa dzalika li'annahu lam yakhthu khutwatan illa ru'au idza tawadda'a fa ahsana alwudu thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu min baitihi illa shalah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta 'anhu khathiyah. Dilipat gandakan menjadi 25 kali, diantaranya karena seseorang yang ada di rumahnya kemudian dia berwudu. Dia perbagus wudunya sesuai yang telah dia pelajari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perbagus wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya, tidak ada di hatinya satu pendorong pun yang membawa dia untuk keluar dari rumah melainkan salat. Kalau sudah seperti ini keadaannya, wudhunya dibaguskan, niatnya keluar rumah juga untuk sholat, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki pun melainkan dengan satu langkah tadi akan dihapuskan darinya satu dosa dan akan diangkat untuknya satu derajat. Wal malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Tidak cukup sampai di situ jamaah kaum muslimin, tatkala orangnya sudah sampai masjid, dia melaksanakan salat, malaikat akan bersolawat kepadanya selama dia ada di tempat salatnya. Seperti apa solawatnya malaikat untuk manusia? Malaikat mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Orang yang salat sendirian gak dapat salawat dari malaikat. Yang mendapatkan salawat dari malaikat selaku makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawatnya adalah dengan mendoakan ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama orang tadi salat di tempatnya. Semakin lama salatnya, semakin lama juga malaikat bersolawat untuknya. Tidak cukup di situ jamaah kaum muslimin. Terakhir Rasulullah SAW membandingkan antara solat sendirian dengan solat jamaah. wala yazalu fi salatin man tadhara shalah. Dan orang tadi akan terus dihitung mendapatkan pahala salat selama dia menunggu salat selanjutnya diadakan. Yang sudah salat maghrib, dia tidak pulang ke rumahnya. Dia duduk di tempat salatnya. Dia duduk di masjid yang dia salat padanya. Menunggu dikumandangkannya azan Isya, maka posisinya itu akan dihitung sebagai posisi sholat. Jika dia menunggunya adalah 30 menit, maka selama 30 menit tersebut dia terus mendapatkan pahala sholat. Lantas bagaimana dengan orang yang selain dia menunggu sholat juga, dia juga barakallahu fikum mendengarkan ilmu. Dia mendengarkan Al-Quran wal hadis. Dia mendengarkan nasihat. Dia membaca Al-Quran. Dia membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan tentang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Al-fadl fauqal fadl. Ini adalah keutamaan di atas keutamaan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu sedikit nasihat untuk kami pribadi dan juga jamaah sekalian tentang betapa besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada waktu ini. Dengan kenikmatan tersebut, kita dapat berbekal dengan bekal-bekal pahala yang akan bermanfaat biiznillah di hari kiamat nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, masuk pada materi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyempurnakan pembahasan hadis yang ketujuh, dan kita sudah membaca hadis yang kedelapan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan juga sampai mereka mau menegakkan salat, mereka mau menunaikan zakat, dan apabila mereka telah melakukannya, melakukan syahadat, salat dan zakat, maka terjagalah darah-darah mereka dariku, berikut juga harta-hartanya, kecuali dengan haknya Islam, dan perhitungan mereka adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tidak lupa, kita simpulkan beberapa kesimpulan fawaid yang dapat kita ambil di hadis yang kedelapan ini. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul sebagaimana rasul-rasul yang lain, diberikan tugas untuk mendakwahkan tauhid, diberikan amanah yang besar untuk menyatukan umat ini di atas pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tugas rasul-rasul yang lain. Dengan apa mendakwahkan tauhid? Dengan menerangkan kepada umatnya makna la ilaha illallah dan makna Muhammadun Rasulullah. Kemudian di antara tugas terbesar yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah setelah berhasil untuk memerintahkan manusia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, maka tugas selanjutnya adalah memerintahkan mereka untuk menunaikan sholat, yang dengannya akan baik hubungan hamba tadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan baik pula hubungan hamba tadi dengan lingkungannya. Seperti apa sholat itu membuat hubungan yang baik antara seseorang dengan Allah? Itu sudah jelas, karena dengan sholat seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sering berdoa, sering bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia memiliki sebuah permintaan, tidaklah dia memiliki permohonan, melainkan dia punya tempatnya, dia punya waktunya untuk menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di kala sholat. Semakin sering dia sholat, maka akan semakin dekat pula dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana sholat itu menjadikan seorang hamba baik dengan lingkungannya? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan seseorang memperbagus sholatnya, sebelumnya dia mempelajari tentang fikih sholat, dia mempraktikkan sholat sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, dia ikhlas di dalam melakukannya, maka dengan sendirinya dia akan terjauhkan dari perbuatan al-fahsya, dia akan terjauhkan dari perbuatan yang keji, baik itu perbuatan zina, atau itu perbuatan liwat, atau itu perbuatan-perbuatan keji yang lain. Dia akan semakin ramah dengan lingkungannya, dia tidak akan terjerat dengan pergaulan yang tidak baik, karena dia sholat, sholatnya mencegahnya dari perbuatan yang keji, wal munkar, dan dari perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Dia akan terjegahkan dari perbuatan kriminal-kriminal, dari perbuatan perampokan, dari perbuatan pencurian, penipuan, dan yang semisalnya, apabila dia betul-betul melakukan iqam sholah, mendirikan sholat. Bukan hanya melakukan sholat, tapi mendirikan sholat, yang artinya adalah melakukannya dengan memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan kewajiban-kewajibannya, memperhatikan sunnah-sunnahnya, memperhatikan niat di dalam hatinya tatkala dia melaksanakan sholat tersebut. Dengan sholat akan semakin baik hubungan hamba dengan Allah, dan akan semakin baik pula hubungan seorang hamba dengan lingkungannya. Makanya termasuk daripada inti dakwahnya Rasulullah SAW adalah memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan juga di antara tugasnya Rasulullah SAW adalah memerintahkan manusia untuk menunaikan zakat, yang dengan ditunaikannya zakat tersebut akan tersebarlah keadilan dan akan teratasi kemiskinan. Dalam Islam sudah ada solusi untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan memerintahkan orang-orang yang memiliki harta yang ada zakatnya untuk menunaikan zakatnya dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah. Kemudian di antara fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya seorang muslim itu terjaga darah dan hartanya. Tidak boleh untuk ditumpahkan dengan cara apapun. Hartanya tidak boleh dirampas dengan cara apapun, karena harta dan darah seorang muslim itu suci. Sebagaimana sucinya Ka'bah, sebagaimana sucinya tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana sucinya hari Arafah tadi tanggal 9 Dzulhijjah, barakallahu fikum, dan sebagaimana sucinya bulan Dzulhijjah itu sendiri. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan darah seorang muslim hanya boleh untuk ditumpahkan dengan haknya Islam. Yang kemarin kita sampaikan, haknya Islam adalah hukum-hukum Islam terhadap tindakan-tindakan kriminal. Seperti Islam ini menuntunkan seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan pembunuhan, waliyadzubillah, maka dia dikenai hukuman qisas. Dia juga harus dibunuh, walaupun dia muslim. Dia harus dibunuh. Ini namanya haknya Islam. Ya, ini namanya haknya Islam, menumpahkan darah seorang muslim dengan hukum Islam. Begitu pula contohnya seorang yang telah menikah, kemudian dia berzina dengan wanita yang tidak halal untuknya, maka hukum Islam dalam hal ini adalah memberikan hukuman rajam dengan melempari batu si pezina tadi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila kedua-duanya telah menikah, sampai mati. Ini namanya membunuh dan menumpahkan darah seorang muslim dengan haknya Islam. Namun ini perlu diingatkan, hanyalah khusus sebagai tugasnya penguasa. Memberikan hukuman-hukuman Islam terhadap tindakan-tindakan kriminal, ini hanyalah tugasnya penguasa. Apabila penguasa tidak melaksanakannya, maka selaku rakyat tidak boleh melaksanakannya sendiri-sendiri. Melihat ada orang melakukan pembunuhan, langsung dibunuh juga oleh masyarakat, ini tidak dibenarkan. Karena seperti ini adalah tugasnya para penguasa. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka merekalah yang berdosa. Rakyat tidak berdosa, karena itu bukan tugasnya para rakyat. Itulah ikhwan fillah jazakumullah, secara garis besar fawaid yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-8, hadis yang telah kita baca pada pekan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ikhwan fillah barakallahu fikum adalah hadisnya sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dalam nomor hadis di urutan 7288 dan riwayat Muslim dalam kitab sahihnya dalam urutan hadis nomor 1337. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, dia mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kalian darinya hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya, maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, banyaknya permintaan-permintaan mereka, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan disebabkan mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dan riwayat Muslim juga dalam kitab sahihnya. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya yang pertama adalah tafsir dan arti serta makna daripada ketakwaan. Juga di dalamnya ada kemudahan Islam di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalamnya ada peringatan dari banyak bertanya. tentang perkara-perkara yang telah jelas hukumnya. Dan juga di dalamnya ada peringatan dari menyelisihi perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan itu adalah sebab celakanya umat-umat terdahulu karena mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Yang pertama akan kita bahas dari empat garis besar tadi. Yang pertama adalah dalam hadis ini ada arti dan makna ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Terkadang dengan lafaz ya ayyuhannasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa dengan menyebutkan balasan baiknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan juga ayat-ayat yang lain yang mungkin kita semua sering menemui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketakwaan, baik dengan perintah secara langsung atau dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa arti daripada ketakwaan itu? Arti pada ketakwaan disebutkan dalam penggalan hadis yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah semampu kalian. Ini adalah tafsir daripada ketakwaan. Ijtinabu ma nahallah, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berupaya semampunya melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah arti daripada ketakwaan. Sehingga tatkala Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an kepada manusia untuk bertakwa, berarti ini adalah perintah yang sangat agung karena cangkupannya luas. Memerintahkan seseorang untuk sholat bisa dengan lafaz, wahai fulan bertakwalah engkau kepada Allah. Memerintahkan seseorang untuk taat kepada kedua orang tuanya juga bisa dengan menggunakan lafaz, wahai fulan bertakwalah engkau kepada Allah terhadap orang tuamu. Melarang seseorang dari melakukan perbuatan kriminal. Melarang seseorang untuk berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang, pembunuhan, perampokan, juga bisa dengan menggunakan lafaz, wahai fulan bertakwalah engkau kepada Allah. Memerintahkan seseorang untuk menjauhi perbuatan yang haram, perbuatan zina contohnya, juga bisa dengan menggunakan lafaz, wahai fulan bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa? Karena takwa mencangkup itu semua. Dengan kalimat takwa, maka di situ masuk padanya perintah untuk menjauhi segala yang dilarang dan perintah untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Oleh karenanya takwa ini menjadi wasiatnya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terdahulu, al-awwalin wal akhirin, dan untuk orang-orang yang terakhir. Dan pesan takwa ini sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan juga para sahabat beserta tabi'in tatkala dimintai nasihat juga mereka sering mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Karena dengan kalimat bertakwalah engkau kepada Allah, ini mencakup semua praktek menjauhi yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Islam. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dan larangan tersebut adalah larangan yang umum, baik larangan yang bermakna tidak boleh untuk dilakukan atau larangan yang bermakna makruh untuk dilakukan. Selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan sebuah lafaz, baik nanti dimaknai dengan pengharaman secara haram yang pasti atau pengharaman untuk bermakna makruh, semuanya kita diperintahkan untuk menjauhinya. Dalam surat Al-Hasyr yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang atau dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka berhentilah. Dalam ayat ini dan juga hadis yang kita baca, ada perintah yang tegas dan jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berhenti dari melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Menjauhinya secara keseluruhan apabila itu adalah betul-betul dimaknai haram, dan menjauhi semaksimal mungkin apabila itu dimaknai dengan larangan yang sifatnya adalah makruh. Ikhwan fi din azakumullah, Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh Hafidhahullah Ta'ala menjelaskan tentang perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, bahwasanya itu sebenarnya adalah perkara-perkara yang sudah dicukupi dengan perkara-perkara yang halal. Beliau mengatakan, "Wa ma nuhiya anhu li'annahu aw li'ajri annahu khilaful asl. Lam yaj'alillahu an-nufusa muhtajatan ilayhi fi hayatiha." Dan apa yang dilarang dalam syariat ini dikarenakan dia menyelisihi kehalalannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan jiwa-jiwa manusia membutuhkannya dalam kehidupannya itu. Perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang, sungguhnya telah difitrahkan oleh Allah, jasadnya manusia itu enggak butuh terhadap perkara tersebut. Bal hiya mustaghniyatun amma nuhiya anhu. Jiwa-jiwa manusia secara fitrahnya itu tidak membutuhkan terhadap perkara-perkara yang dilarang. Faida nadharta fi babil at'imah, contohnya. Apabila kamu melihat pembahasan tentang bab makanan-makanan dalam ilmu fikih. Fa innal maitata la hajata ilaiha. Termasuk makanan yang haram dimakan adalah makanan yang bangkai. Manusia, jasadnya itu tidak butuh kepada makanan bangkai. Bahkan bangkai tersebut apabila dimakan bukan dalam keadaan darurat dapat membahayakan jiwa seorang muslim. Wal ashriba al muskirah, laisal mar'u muhtajan ilaiha. Dalam pembahasan minuman juga diantara minuman yang haramkan adalah minuman-minuman yang dapat memabukkan. Jiwa-jiwa manusia, jasad-jasad mereka secara fitrah Allah jadikan enggak butuh kepada minuman-minuman yang memabukkan. Hidup tanpa mabuk tidak membahayakan. Justru sebaliknya, hidup dengan mabuk itu yang membahayakan. Allah sudah atur dengan sedemikian rapi. Allah atur dengan sedemikian baik. Perkara-perkara yang haram tidak dibutuhkan oleh jiwa-jiwa manusia. Tidak dibutuhkan oleh jasad-jasad mereka. Wal albisatul muharramah laisal mar'u muhtajan ilaiha. Dan juga pakaian-pakaian yang haram, seseorang itu tidak membutuhkannya. Pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra untuk kaum pria, tidak boleh untuk dipakai. Kemudian juga pakaian-pakaian yang terbuat dari apapun itu, apabila tidak menutupi aurat, juga tidak boleh untuk dipakai. Tidak butuh jasadnya manusia kepada pakaian-pakaian yang seperti itu. Wa innama fil halali kathratun wa ghunyah. Dan dalam perkara yang halal itu banyak dan telah mencukupi dari perkara-perkara yang diharamkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan umatnya untuk menjauhi perkara yang haram, beliau tidak menambahi jauhilah perkara yang haram semampu kalian. Kenapa? Karena perkara-perkara yang haram ini adalah perkara-perkara yang dikecualikan dan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh jasad manusia secara fitrahnya. Sehingga semuanya harus dijauhi. Tapi kalau dalam perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan, lakukanlah apa yang aku perintahkan semampu kalian. Karena perkara-perkara yang sifatnya ma'murat, perintah-perintah ini banyak. Dan kalau manusia melakukannya secara keseluruhan, ada yang mampu dan ada yang tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan catatan terkait dengan melakukan perintah, lakukanlah semampu kalian. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian dalam pembahasan at-tahrimat, dalam pembahasan pengharaman-pengharaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyebutkan beberapa kaedah. Di antara kaedah yang penting untuk diketahui adalah al-aslu fi ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam idza kana fi umuril ibadat annahu litahrim. Bahwasanya hukum asal dalam perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dalam urusan-urusan ibadah, pengharamannya itu atau larangannya itu adalah untuk diharamkan secara tegas. Ya. Rasul melarang untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini larangannya adalah sifatnya haram. Ditinggalkan mendapatkan pahala, dilakukan mendapatkan dosa. Karena ini dalam urusan ibadah. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan ini bermakna tahrim, bermakna pengharaman dengan makna yang haram, yaitu makna haramnya adalah dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Apabila larangan tersebut dalam urusan ibadah. Wa idza kana fi umuril adab annahu lil karahah. Dan apabila larangan yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkara-perkara adab, maka hukum asalnya itu larangan yang sifatnya makruh. Apabila dilakukan tidak mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Apabila larangan tersebut terkait dengan adab-adab, bukan terkait dengan ibadah. Namun ini hukum asal, ada beberapa yang keluar dari hukum asalnya. Contohnya ikhwan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan di dalam sholat, tapi bukan berkaitan dengan sah atau batalnya sholat, hanya terkait dengan adab, daripada adab-adab sholat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW menyatakan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yani di atas kening dan hidungnya, kemudian di atas 2 telapak tangannya, di atas kedua lututnya, dan di atas ujung-ujung kakinya. Ini 7. Selanjutnya, wala nakufa thauban. Dan kita diperintahkan untuk tidak melinting baju. wala sya'ran, dan kita diperintahkan untuk tidak mengikat rambut tatkala salat. Apakah melinting baju dan membiarkan rambut itu terikat ini termasuk yang dapat menyebabkan batal atau sahnya salat? Para ulama menjawab itu tidak ada kaitannya dengan sah atau batalnya salat. Sehingga larangan di sini itu bermakna makruh. Harus seseorang berusaha semaksimal mungkin menjauhinya. Tapi sekalipun dia melakukannya, maka dia tidak terjatuh ke dalam keharaman karena larangan di sini berkaitan dengan adab. Jadi melinting baju tatkala salat ini termasuk perkara yang makruh, ya. Dalam hadis tadi yang kita baca, Rasul mengatakan kami diperintahkan untuk tidak melinting baju dan tidak membiarkan rambut terikat di dalam sholat. Demikian juga contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi larangan dalam permasalahan ibadah hukumnya adalah haram, larangan dalam masalah adab hukumnya adalah makruh, ini hukum asalnya. Maka sebaliknya juga perintah dalam urusan ibadah hukum asalnya adalah wajib. Dan perintah barakallahu fikum dalam urusan adab hukum asalnya adalah sunnah, mustahab. Kalau wajib berarti harus dilakukan. Yang melakukannya mendapatkan pahala, yang tidak melakukannya mendapatkan dosa. Kalau yang sunnah atau mustahab, yang melakukannya mendapatkan pahala, yang tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa. Contohnya dalam permasalahan adab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau menyatakan samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ucapkanlah nama Allah, yakni tatkala kamu makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah mulai dari apa yang ada di dekatmu. Ikhwan fillah azakumullah, kalau di sini kita perhatikan, yang pertama adalah ucapan samillah. Ucapkanlah bismillah. Kalau ada lafaz-lafaz Allah, yakni bismillah dalam sebuah kegiatan, itu berarti adalah ibadah. Dan perintah Rasulullah SAW dalam urusan ibadah hukumnya adalah apa ikhwan? Wajib. Berarti Rasul mengatakan samillah, ucapkanlah bismillah, ini berarti hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Nah, karena itu perintah Rasulullah SAW dalam urusan ibadah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini termasuk adab atau ibadah? Para ulama menyebutkan ini termasuk adab. Berarti hukum asalnya makan dengan tangan kanan adalah sunnah. Itu secara hukum asal tadi kita katakan. Tapi ada yang mengeluarkannya dari hukum asal, membawanya dari hukum sunnah kepada wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang untuk makan dengan tangan kiri dan menyerupakan makan dengan tangan kiri dengan syaitan. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kul bi yaminik wa la ta'kul bi shimalik. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi." Makanlah kamu dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kirimu. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Sehingga walaupun di sini hukum asalnya adalah makan dengan tangan kanan hukumnya adalah sunnah, tapi tatkala seorang makan dengan tangan kirinya, dia menyerupai syaitan. Dan menyerupai syaitan adalah perkara yang haram. Maka menjadilah hukum sunnah di sini menjadi wajib. Karena apabila tidak dilakukan, akan terjatuh ke dalam penyerupaan kepada syaitan. Terakhir, wakul mimma yalik, dan makanlah mulai dari apa yang ada di dekatmu. Ini enggak ada hadis yang lain, enggak ada dalil yang lain yang mengarahkannya dari hukum sunnah kepada wajib. Berarti kembali kepada hukum asalnya, memakan dari apa yang ada di dekat kita, itu hukumnya adalah sunnah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kita masih ada pada penggalan yang pertama, masih ada pada poin yang pertama, yaitu arti daripada takwa, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya larang dan mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.